Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayatil wa Taqrib yang disusun oleh Syekh Mustafa Bugha, di mana kitab ini merupakan penjelasan terhadap matan Abi Suja, salah satu kitab fikih yang menjadi referensi dalam madhab Syafi'iyah. Pada pertemuan yang terakhir, para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan faraidul ghusli, demikian juga ya kita telah jelaskan tentang fardu-fardu dari mandi jenabah. Demikian juga kita telah jelaskan tentang sunan-sunannya, yakni sunah-sunahnya, apa yang disunahkan untuk dilakukan pada mandi janabah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan membahas al-iktisal, al-iktisalat, al-masnunah, mandi-mandi yang disunahkan. Artinya selain mandi yang diwajibkan, ada mandi-mandi yang hukumnya itu sunnah. Sunnah di sini adalah sunnah menurut para ulama fikih, yaitu apabila kita kerjakan, ya kita mendapatkan pahala. Namun apabila tidak dikerjakan, ya tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan mandi janabah. Mandi janabah hukumnya wajib. Kalau seseorang tidak melakukannya, maka dia berdosa. Ya, seorang yang tidak mandi janabah, ya gak bisa dia melakukan ibadah. Ya, oleh karena itu wajib hukumnya. Adapun yang akan kita paparkan ini adalah yang sifatnya masnunah, disunahkan. Artinya barang siapa yang mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Hanya saja dianjurkan untuk kita melakukannya. Kemudian kata beliau, wal iktisalat al masnunah sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17 jenis atau 17 ya jenis mandi. Yang pertama ghuslul jumu'ah. Ya, yang pertama adalah ghuslul jumu'ah. Mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini yang pertama, ya. Atau mandi untuk sholat Jumat, ya. Kemudian yang kedua wal idain, yang kedua mandi di dua hari raya, di dua hari raya. Ini hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Fitr. Kemudian yang ketiga wal istisqa, mandi untuk melaksanakan sholat istisqa. Mandi untuk melakukan sholat istisqa. Qala wal khusuf. Wal khusuf. Kemudian yang keempat dan yang kelima, mandi ketika sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ya, mandi ketika sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian yang keenam, wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayyit. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Mandi setelah memandikan mayyit. Yang ketujuh, wal kafiru ida aslam, mandinya seorang yang kafir ketika dia masuk Islam. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila dan orang yang pingsan apabila dia tersadar. Yang ketujuh dan kedelapan, orang yang gila, majnun, gila. Wal mukma alai, dan juga orang yang pingsan. Idza afaqa, apabila dia sadar. Kemudian yang kesepuluh, wal ghuslu indal ihram. Ya. Mandi ketika ihram, saat akan ihram. Orang akan melakukan umrah atau haji, kemudian dia sebelum dia mengenakan pakaian ihramnya, dia mandi terlebih dahulu. Qala wali dukhulil Makkah. Yang selanjutnya, yang ke-11, ketika dia memasuki kota Makkah. Sebelum memasuki kota Makkah, dia mandi terlebih dahulu. Qala walil wukufi bi Arafah, walil mabiti bil Muzdalifah, walil ramyil jimar as-salas, walil tawaf. Kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah. Pertama wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Kemudian yang ke-14, melempar jumrah yang 3. Kemudian tawaf, walis sa'i dan sa'i. Nah, ini rangkaian ibadah haji. Ya, rangkaian ibadah haji. Ya, disunahkan untuk mandi. Kemudian terakhir kali, walidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-17 adalah ketika memasuki ya Madinatul Rasul, ini kota Madinah. Kota Madinah. Inilah ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 mandi yang disunahkan menurut Al-Qadi Abu Suja. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu ya dalil-dalil yang menunjukkan disunahkannya mandi di 17 keadaan ini. Ya. Jadi mandi ini kita ulangi sekali lagi bahwa hukumnya tidak wajib. Artinya kalau ibu-ibu masuk ke dalam salah satu keadaan yang disebutkan oleh beliau, silahkan mau mandi atau tidak. Ya, hanya saja mandi itu lebih utama. Mandi itu lebih utama. Baik, yang pertama, ghuslul Jumu'ah, mandi sholat Jumat. Mandi atau ya mandi untuk sholat Jumat. Ghuslul Jumu'ah artinya mandi untuk sholat Jumat. Ya. Jadi kalau yang tidak menghadiri sholat Jumat, tidak wajib baginya untuk mandi atau tidak disunahkan baginya untuk mandi. Ya, kalau ibu-ibu ya tidak ikut hadir di sholat Jumat tentunya ya, maka tidak disyariatkan untuk mandi. Tapi kalau hadir sholat Jumat, boleh nggak wanita hadir sholat Jumat? Jawabannya boleh. Ya, dan apabila dia ikut sholat Jumat, maka tidak perlu lagi bagi dia untuk mengulangi sholat duhur. Ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita dia ikut sholat Jumat, kalau di Indonesia jarang ya, tapi kalau di Makkah itu banyak wanita ikut sholat Jumat. Wanita ikut sholat Jumat. Ya. Kalau di Masjid Nabawi kayaknya juga ada sepertinya ya. Wanita ikut sholat Jumat. Maka kalau dia sholat Jumat, ya tidak lagi wajib untuk mengulang sholat duhurnya, sudah mencukupi. Yang pertama, ghuslul Jumu'ah. Ya. Bagi orang yang menghadiri sholat Jumat, disunnahkan baginya untuk mandi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rawal Al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW maqal, idha ja'ahadukum ilal Jumu'ah, fal yaktasil. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi ibadah Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ya, apabila salah seorang di antara kalian datang ingin mendatangi ibadah Jumat, maka hendaknya dia mandi. Qala wali muslimin arada ahadukum an ya'tiya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan untuk mendatangi ibadah Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar orang yang ingin mendatangi atau ingin ikut ibadah, rangkaian ibadah sholat Jumat, dia mandi terlebih dahulu. Kemudian kata Syekh Mustafa Buqa, wasorrafahu anil wujub hadithu Samurah radhiyallahu anhu. Ya, karena ini kan perintah, fal yaktasil, itu kan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asal perintah itu, ya, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum asalnya itu adalah wajib. Jadi kalau ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka hukumnya itu adalah wajib. Namun kenapa kata para ulama hukumnya cuma sunnah, ya? Ada hadis yang lain. Wasarrafahu anil wujubi haditsu Samurah, dan yang memalingkannya dari wajib adalah hadisnya Samurah. Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mah." Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka yang demikian ini cukup baik atau sudah cukup baik. Ya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Maka mandi itu lebih utama. Ya. Jadi barang siapa yang berwudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah bagus. Alhamdulillah. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, ya, maka yang demikian sudah cukup baik. Namun barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdol. Ya, maka yang mandi itu lebih afdol. Sehingga mandi itu lebih afdol saja, tapi bukan wajib. Jadi barang siapa yang mendatangi sholat Jumat dalam keadaan dia berwudu saja, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, jadi ini mandi yang pertama, yakni mandi Jum'ah. Ya, hukumnya sunnah. Qala wal idain. Kemudian dua sholat hari raya. Dua sholat hari raya. Ini juga termasuk keadaan, kondisi yang disunahkan bagi kita untuk mandi. Ini sebelum menghadiri sholat hari raya. Dalilnya kata beliau, akhraja Malikun rahimahullahu ta'ala, ya, fil muwatta. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam Al-Muwatta, Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdu ila al musalla. Ya, kata beliau bahwa Abdullah bin Umar dahulu beliau mandi sebelum mendatangi musalla. Ya. Al musalla itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya lapangan untuk sholat. Jadi kalau ibu-ibu baca hadis disebutkan, ya, musalla itu maksudnya adalah lapangan untuk sholat, bukan musalla seperti yang ada di tengah-tengah kita, musalla ruangan, ya, untuk sholat, ya, tapi dia lapangan. Yang dimaksud dengan musalla dalam hadis itu adalah lapangan untuk sholat. Ya, lapangan untuk sholat, biasanya untuk sholat Id, ya, seperti hadis tentang kurban, ya, man wajada sa'atan falam yudohi fala yakrubanna musallana, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mendapati keluangan namun dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat lapangan atau lapangan tempat kami sholat. Ya, janganlah dia mendatangi lapangan tempat kami sholat. Musalla ini artinya tempat sholat. Nah, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mandi, ya, ya, ketika hari Idul Fitri beliau mandi sebelum beliau berangkat ke tempat atau ke lapangan tempat sholat. Waqisa bi yaumil fitr yaumul adha, dan dikiaskan dengan hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha, sama-sama hari raya. Sehingga kalau memang itu disunahkan dilakukan pada hari raya Idul Fitri, yakni mandi sebelum berangkat ke tempat sholat, maka demikian juga pada hari raya Idul Adha. Ya, jadi disunahkan untuk mandi, ya, bahkan lebih daripada itu, untuk mengenakan pakaian yang terbaik, ya, ketika menghadiri hari raya, sholat hari raya Idul Fitri. Baik. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, ya, wal istisqa wal khusufi wal kusuf. Istisqa, khusuf dan usuf. Ya. Ini selanjutnya yang nomor berapa ini? Nomor 3, 4 dan 5. Salat istisqa, salat minta hujan. Istisqa itu salat minta hujan. Ya, cara salatnya mirip dengan salat Idul Fitri, ya, mirip dengan salat Idul Fitri. Ya. Kemudian salat khusuf dan salat kusuf, gerhana baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ya. Ini kata Al-Qadi Abu Suja, hukumnya sunnah, mustahab bagi kita untuk mandi sebelum menghadiri tiga salat ini. Ya. Kata Syekh Mustafa Bugha, ya, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhihi al-aghsal ats-tsalatsah. Kata Syekh Mustafa Bugha, saya tidak menemukan dalil naqli tentang disunnahkannya mandi yang tiga ini. Ya, artinya tidak ada hadis atau asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwa tiga mandi yang disebutkan oleh beliau ini, yakni istisqa, salat ketika salat minta hujan, demikian juga gerhana bulan dan gerhana matahari, ya, beliau tidak menemukan adanya dalil dari hadis Nabi SAW ataupun asar, ya, dari perbuatan para sahabat, beliau tidak mendapatkannya. Namun kata beliau, wala'allal ulama qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jumu'ati wal 'idain. Akan tetapi kata beliau, ya, sepertinya para ulama menyebutkan bahwa mandi, tiga mandi ini disunnahkan karena dikiaskan kepada sholat Jumat dan sholat hari raya. Ya, jadi selain Al-Quran dan hadis, ya, kita juga ada al-qiyas, pengkiasan. Ya, maka kata Syekh Mustafa Bugha, sepertinya kata Syekh Mustafa Bugha, para ulama mengatakan tiga mandi ini mustahab atau sunnah karena dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat hari raya. Bagaimana mungkin kok dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat hari raya? Li'annaha fi ma'naha min haitsu mashru'iyatil jama'ah fiha wa ijtima'in nas laha. Ada dua sisi, ya, ada dua sisi kemiripan antara, ya, tiga sholat ini dengan sholat Id dan sholat Jumat. Yang pertama, disyariatkan untuk melakukannya secara berjamaah. Sama-sama sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Sholat Jumat, lakukan berjamaah. Sholat Id, juga berjamaah. Istisqa, berjamaah. Khusuf, berjamaah. Khusuf, berjamaah. Jadi ada keserupaannya. Sama-sama sholat sunnah yang di syariatkan untuk melakukannya secara berjamaah. Atau sama-sama sholat yang, karena sholat Jumat bukan sunnah, ya, wajib, ya. Karena dia sama-sama sholat yang dilakukan secara berjamaah. Qala wajtima'in nasi laha, dan juga karena manusia berkumpul di sana. Ya, pertama karena dia disyariatkan berjamaah, kemudian yang kedua karena memang itu adalah tempat atau waktu manusia berkumpul. Ya, waktu manusia berkumpul. Jadi ramai, orang pada ngumpul. Sehingga akan mengganggu orang lain apabila kita tidak mandi terlebih dahulu. Ya, saatnya berkumpul di tengah-tengah manusia. Maka akan sangat baik kalau kita membersihkan diri. Ya, tidak tercium bau yang tidak sedap dari tubuh kita. Ya, ini penjelasan beliau. Kalau ditanya apa dalilnya mandi sebelum sholat istisqa, sebelum sholat gerhana, ya, jawabannya dikiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id. Karena itu adalah sholat yang disyariatkan padanya berjamaah dan juga, ya, tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia. Sehingga disunahkan bagi kita untuk membersihkan diri dari bau-bau yang tidak sedap. Baik. Ini yang ke 3, 4, dan kelima. Kemudian yang keenam. Ya. Wal guslu min goslil mayyit. mandi setelah memandikan jenazah. Mandi setelah memandikan jenazah. Ini yang keenam. Ini sudah pernah kita bahas karena sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Dalilnya kata mereka, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawaddo." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Ya, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat asal perintah, kalau kita dapati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya wajib. Nabi memerintahkan man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa yang memanggulnya, ya, barang siapa yang memanggulnya maka hendaknya dia berwudu. Baik. Ini kata para ulama, ya. Terkesan dari hadis ini bahwa wajib untuk apa? Untuk mandi setelah memandikan jenazah. Ya. Namun, ya, hukumnya adalah sunnah. Kata beliau di sini, wasarrafahu anil wujub khabarul hakim. Ya. Adapun yang memalingkannya dari hukum wajib adalah, ya, khabar atau sebuah hadis yang dibawa yang dibawakan oleh al-Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Ya. Disebutkan dalam hadis, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza tasaltumuh fa inna mayyitakum laisa binajasin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Ya, disebutkan bahwa tidaklah wajib bagi kalian, ya, mandi setelah memandikan mayit. Ya, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun, ya, idza ghasaltumuh. Ya, tidak wajib bagi kalian untuk mandi setelah kalian memandikan mayit. Kenapa? Fa inna mayyitakum laisa binajas. Karena sesungguhnya jenazah kalian itu bukanlah najis. Ya, bukan najis. Jadi tidak wajib kalian untuk mandi setelah kalian memandikan jenazah. Ya. Kemudian kata disebutkan di sini, maka cukup bagi kalian, ya, antaghsilu aydiyakum. Cukup bagi kalian setelah memandikan mayit untuk mencuci kedua tangan kalian. Ya. Maka silakan, ya, apa, cukup bagi kita untuk apa? Mencuci tangan saja setelah memandikan mayit tanpa harus mandi, ya, setelah memandikan mayit. Dalil lain yang menunjukkan, ya, tidak disebutkan oleh beliau di sini tapi kita sebutkan, ya, sebuah asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kunna naghsilul mayyita fa minna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasil. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu kami pernah memandikan mayit. Maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Sehingga hukum mandi setelah memandikan jenazah ini mustahab atau sunnah. Tidak sampai pada derajat wajib. Tidak sampai derajat wajib. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dapat tugas memandikan jenazah, ya, setelah memandikan jenazah tidak wajib hukumnya untuk mandi. Cukup untuk apa? Mencuci tangan saja. Cukup untuk mencuci tangan saja setelah memandikan jenazah. Kemudian yang ketujuh kata beliau, wal kafiru idza aslam. Orang yang kafir apabila dia masuk Islam. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas. Karena sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa apa? Wajib mandi kalau mau masuk Islam. Ya. Dalilnya diantaranya kata beliau di sini, An Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Kata Qais bin Asim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Fa'amaroni an aktasila bima'in wasidrin. Maka beliau pun memerintahkan aku untuk ya mandi dengan menggunakan air dan juga sidir. Daun bidoro. Ya, daun sidir ini daun yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk apa? Untuk mandi. Jadi apa? Daunnya ditumbuk, kemudian dia kalau dicampur dengan air dia berbusa. Jadi posisinya seperti sabun. Ya. Baik. Wa inda an-Nasa'i wa Tirmidzi annahu aslama fa amarahu Nabi an yaqtasil. Dalam riwayat Nasa'i dan Tirmidzi disebutkan bahwa Qais bin Asim ini masuk Islam, maka Nabi pun memerintahkannya untuk mandi. Baik, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Dan banyak lagi dalil ya. Dalilnya ceritanya Sumamah bin Usal yang ditangkap kemudian diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ketika dia masuk Islam, dia keluar masjid, kemudian cari tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dia mandi terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan keislamannya. Demikian juga kisahnya ibunya Abu Hurairah. Ketika ibunya Abu Hurairah masuk Islam, Abu Hurairah pulang ke rumah, dia mendengar percikan air, suara percikan air. Kemudian ketika dibuka pintunya oleh ibu Abu Hurairah, ibu Abu Hurairah langsung mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, ya Abu Hurairah ta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi suatu hal yang sering dilakukan oleh para sahabat ya, ketika mereka masuk Islam, mereka mandi terlebih dahulu. Hanya saja, ya, ini semua menunjukkan bahwa masuk Islam itu disyariatkan untuk mandi. Kemudian kata beliau di sini, qala Tirmizi ba'da riwayatil hadis, ya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan setelah beliau meriwayatkan hadis tersebut, wal amalu alaihi inda ahli al-ilm yustahabbu ya yustahabbuna lirrajuli idza aslama an yaghtasila wa yughassilu thiyabah. Dan amalan yang berjalan di tengah-tengah para ulama bahwa disunnahkan ya bagi seseorang apabila dia masuk Islam untuk mandi dan mencuci bajunya. Jadi baju yang dia pakai selama dia kafir dicuci, kemudian dia pun masuk Islam. Tapi ingat, kata Imam Tirmidzi hukumnya mustahab. Mustahab artinya apa? Sunnah. Ini yang dipandang oleh para ulama, ya, yang diamalkan oleh para ulama. Jadi hukumnya mustahab. Ya, qala walam yajibil ghuslu li adami amrihi sallallahu alaihi wasallam kulla man aslama bihi. Dan tidaklah diwajibkan mandi tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan semua orang yang masuk Islam untuk mandi. Jadi ada diriwayatkan di sebagian hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan ya seseorang yang masuk Islam untuk mandi. Ya, jadi tidak diperintahkan untuk mandi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hukumnya apa? Wal kafir idza aslam, orang yang kafir kalau masuk Islam tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Tapi lebih afdal baginya untuk mandi. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Nomor 8 dan 9. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila atau orang yang pingsan apabila dia sudah sadar. Ya, orang yang gila dan orang yang pingsan apabila dia tersadar. Ya, ini juga disunnahkan mandi. Kalau misalnya ada orang yang pingsan, sakit kemudian pingsan, maka disunnahkan, tidak wajib hukumnya. Disunnahkan untuk mandi. Dalil yang kata beliau, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, asallan nas." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang parah, saqula itu artinya apa? Berat sakit beliau. Jadi di akhir masa kehidupan Rasulullah SAW, beliau pernah mendapati sakit yang teramat berat, demam yang demikian berat. Maka ketika beliau dalam keadaan tersadar, beliau mengatakan, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Maka kami mengatakan, tidak, mereka masih menantimu, wahai Rasulullah. Faqala da'uli, ya, ma'an fil makhdob, au fil mikhdob. Letakkan untukku air dalam sebuah ember. Ya, mikhdob itu ember yang besar. Qalat fafa'alna faqtasala. Maka kami pun melakukannya, kami menyediakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakta salah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi. Fa dhahaba liyanu'a. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha untuk berangkat. Fa ughmiya alaihi. Lalu kemudian beliau pun pingsan. Jadi ini detik-detik sakitnya Rasulullah SAW. Jadi beliau pingsan, kemudian ketika beliau sadar, beliau nanya, ya, apakah manusia sudah melaksanakan sholat? Belum, mereka masih menunggu wahai Rasul. Akhirnya Rasul minta, mandi. Ya, sediakan air, saya mau mandi. Lalu kemudian beliau mandi. Ketika akan berangkat, gak mampu beliau. Kemudian beliau pingsan. Thumma afaq. Kemudian beliau sadar lagi untuk kali kedua. Lalu beliau pun kemudian mengatakan, ya, faqala sallallahu alaihi wasallam ashallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Terulang lagi. Jadi beliau sudah ketika itu sadar, kemudian nanya lagi, apakah manusia sudah sholat? Qulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, belum wahai Rasul, kami masih menanti dirimu. Maka Nabi kembali mengulangi, da'uli ma'an fil mikhdab, ya, ya, sediakan air di ember yang besar untukku. Qalat faqa'ada faqtasala. Kemudian Nabi duduk dan Nabi mandi dari ember besar tersebut. Thumma zahaba liyanu'a fa'ughmiya alaihi. Ya. Kemudian beliau pun ingin berangkat, tapi kembali beliau pingsan. Nah, syahid dari hadis ini, ketika Nabi SAW, ketika beliau alaihi salatu wasalam ingin ketika beliau tersadar dari pingsannya, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi. Nah, ini menunjukkan bahwa disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi ketika seseorang itu sadar dari pingsannya. Demikian juga dikiaskan padanya orang yang gila, ya. Orang yang gila, kan orang yang gila itu tidak punya akal. Akarnya baru kembali, ya, ketika dia sadar, maka disunahkan baginya untuk mandi. Ya, disunahkan baginya untuk mandi. Ya, apalagi orang yang gila, ya. Orang yang gila, ada kemungkinan, ya, sebagian ulama mengatakan orang yang gila itu setelah dia sadar itu wajib untuk mandi. Ya, kalau dia sudah baligh, ya, kata sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk mandi. Kenapa? Karena ada kemungkinan selama dia gila dia junub. Ya, ada kemungkinan selama dia gila dia junub, maka sebelum dia melakukan ibadah wajib baginya untuk mandi. Baik, ini yang keberapa? Yang ke 7 dan yang ke 8 dan yang ke 9. Ya, disunahkan untuk mandi bagi orang yang gila dan orang yang pingsan apabila sadar, ya, setelah dia sadar. Qala wal ghuslu indal ihram. Yang ke 10. Mandi, disunahkannya mandi ketika akan ihram. Ya, jadi ihram itu sebelum kita melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, sebelum menggunakan pakaian ihram, ya, maka disunahkan untuk mandi. Ya. Disunahkan untuk mandi. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tajarrada li ihlalihi waqta salat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melepas pakaian beliau ya li ihlal, artinya pakaian beliau sebelum melakukan umrah waqtasal, kemudian beliau mandi. Ya, li ihlal ini artinya ketika mau ihram. Ketika mau ihram. Ya, Nabi SAW ketika sebelum mengenakan pakaian ihramnya, ya, di mana pakaian ihram bagi laki-laki itu adalah dua lembar kain yang tidak berpola, jadi kain saja, yang satu ditaruh di bagian bawah, yang satu untuk menutup bagian atas. Nah, sebelum beliau menggunakan pakaian ihramnya, ya, beliau mandi terlebih dahulu. Ya, beliau mandi terlebih dahulu. Ya. Al-ihlal ini artinya apa? Sebelum beliau melakukan talbiyah. Ya, sebelum beliau mengangkat suara beliau untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, sebelum beliau bertalbiyah, ya, sebelum beliau mengenakan pakaian ihramnya, beliau mandi terlebih dahulu. Baik. Ini yang ke 11. Ini yang ke 11, yang ke 10. Yaitu saat akan ihram. Kemudian yang ke 11, walidukhuli Makkah. Yang ke 11 ketika akan masuk kota Makkah. Ya, yang ke 11 ketika akan masuk kota Makkah. Ya, jadi disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki kota Makkah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, annahu kana ya la yaqdamu Makkata illa bata bidhitwa. Dahulu kebiasaannya Abdullah bin Umar tidaklah beliau masuk kota Makkah kecuali beliau bermalam terlebih dahulu di suatu tempat yang bernama Zitwa. Zitwa ini nama suatu tempat. Zutwa atau Zitwa ini adalah tempat yang ada di dekat kota Makkah sebelum memasuki kota Makkah. Jadi beliau bermalam terlebih dahulu di sana. Kemudian hatta yusbiha wa yaghtasil. Sampai datang waktu pagi, maka kemudian beliau pun mandi. Tsumma yadkhulu Makkata naharon. Kemudian barulah beliau masuk kota Makkah ya di waktu siang hari. Jadi beliau enggak langsung ya masuk kota Makkah, tapi beliau bermalam terlebih dahulu di Zutwa.